Mandala pampang bonina linoa, ambilang kota mangangga sayang. Mingkarina ke Andi, mingkarina ke Andi, rapan jago bidadari. Mandala pampang bonina linoa, anjan-jan tamasai le sayang. Mingkarina ke Andi, mingkarina ke Andi, kau tenena nyawaku, Andiku, Andiku, oh gulaiku, bidadariku. Andiku, Andiku, oh gulaiku, bidadariku. Andiku, Andiku.